Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Kita bahas di pertemuan sebelumnya tentang dua kelompok ekstrim yang saling berlawanan, bertolak belakang di dalam bab al-asma wa sifat. Yang pertama adalah Al-Mu'attilah dan yang kedua adalah Al-Mumatsilah. Mu'attilah yang mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan Mumatsilah yang menetapkan sifat bagi Allah namun sampai menyamakannya dengan makhluk. Sehingga kedua kelompok tersebut ekstrim, melampaui batas. Kelompok Mu'attilah melampaui batas di dalam tanzih, mensucikan Allah Subhanahu wa taala, sampai mengingkari sifat-sifat Allah taala yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan hadis yang sahih. Adapun kelompok Mumatsilah berlebihan di dalam isbat, menetapkan sifat bagi Allah taala, sampai mereka meyakini bahwa sifat-sifat tersebut sama dengan sifat yang ada pada makhluk. Adapun ahli sunnah wal jamaah, maka pertengahan di antara kedua kelompok tersebut. Keyakinan ahli sunnah wal jamaah adalah isbat bila ta'til, atau isbat bila tamsil, wa tanzih bila ta'til. Menetapkan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala tanpa berlebihan sampai menyamakannya dengan sifat makhluk. Dan tanzih, mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala kekurangan dan keserupaan dengan makhluk tanpa menta'til, mengingkari dan menolak sifat-sifat Allah taala yang tersebut di dalam Al-Qur'an dan hadis yang sahih. Adapun kelompok pertama yaitu Mu'attilah, mereka terbagi menjadi beberapa kelompok lagi, beberapa tingkatan. Yang paling ringannya adalah Al-Asy'ariyah, Maturidiyah dan semisalnya. Mereka menetapkan nama-nama bagi Allah Subhanahu wa taala dan sebagian sifat Allah Subhanahu wa taala. Adapun sifat-sifat Allah taala yang lain, kebanyakannya mereka ingkari, mereka tolak. Yang ditetapkan oleh Asy'ariyah hanya 7 sifat saja. Hayyun 'Alimun Qadirun wal kalamu lahu iradatun wa kadaka sam'u wal basar. Hanya 7 sifat ini. Itu pun dengan penafsiran yang berbeda dengan penafsiran Ahlussunnah wal Jamaah. Kelompok yang kedua adalah Mu'tazilah, yang menetapkan al-asma, nama-nama bagi Allah taala, dan mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini lebih parah daripada Asy'ariyah. Dan kelompok yang ketiga adalah Al-Jahmiyah, Al-Qaramithah, dan Al-Batiniyah. Mereka lebih parah lagi. Mereka tidak hanya mengingkari sifat-sifat Allah Ta'ala, tetapi juga mengingkari nama-nama Allah Ta'ala. Sehingga mereka mengatakan tidak boleh dikatakan Allah itu mawjud. Allah tidak boleh dikatakan hay, hayyun. Tidak boleh dikatakan Allah itu alim, qadir, khaliq, dan seterusnya dari nama-nama Allah Ta'ala dan sifat-sifatnya. Lantas bagaimana dengan ayat-ayat yang menyebutkan bahwa Allah itu Al-Khaliq, Allah itu Qadir, ala kulli syai'in Qadir, Allah As-Sami' Al-Basir. Kata mereka yang dimaksud dengannya adalah makhluk. Yang dimaksud dengannya adalah makhluk yang makhluk yang Allah ciptakan yang memiliki sifat tersebut. As-Sami' yakni ada makhluk yang memiliki sifat sama'. Al-Basir, yakni makhluk yang Allah ciptakan memiliki sifat al-basar, melihat, dan seterusnya. Sehingga dimaukan adalah makhluk yang Allah ciptakan dan bukan Allah Ta'ala sendiri. Adapun kelompok yang keempat yang paling parahnya adalah Ghulatul Jahmiyah wal Falasifah wa Ghulatul Qaramithah al-Batiniyah, yang ekstrim dari kalangan falasifah, Jahmiyah, Qaramithah dan Batiniyah. Mereka sampai mengatakan tidak boleh kita mengatakan Allah itu hayy. Tetapi juga mereka dengan tegas mengatakan tidak boleh dikatakan Allah itu mayyit, lawan dari hayy. Tidak boleh dikatakan hayy dan tidak boleh juga dikatakan mayyit. Allah la alim wa la jahil. Tidak berilmu tapi juga tidak jahil. Allah la maujud wa la ma'dum. Sehingga mereka menggabungkan bagi Allah Ta'ala dua hal yang saling bertolak belakang, yang bertentangan. Nah, di antara bantahan secara global terhadap mereka semua, sebagaimana yang telah kita singgung, yang pertama adalah keyakinan mereka berseberangan dengan keyakinan as-salaf, para sahabat radhiyallahu anhum. Tidak ada satupun penukilan dari seorang pun sahabat yang meyakini seperti yang mereka yakini, yang menetapkan hanya 7 sifat saja seperti keyakinan Asy'ariyah, atau mengingkari semua sifat Allah yang ditetapkan hanya nama-nama Allah Ta'ala seperti keyakinan Mu'tazilah, atau mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah seperti Jahmiyah, apalagi penukilan bahwa ada seorang sahabat yang menggabungkan bagi Allah Ta'ala dua hal yang saling bertentangan. Allah la mayyit wa la hayy. Allah la mawjud wa la ma'dum. La alim wa la jahil. La qadir wa la ajiz. Dan seterusnya. Tidak ada penukilan dari seorang sahabat pun yang mendukung keyakinan mereka. Menunjukkan keyakinan mereka adalah keyakinan yang salah, berseberangan dengan keyakinan generasi terbaik umat ini. Bantahan yang kedua adalah bahwa perbuatan mereka itu merupakan ta'thirun nusus. Ya. Menolak makna yang dimaukan, yang nampak dari dalil-dalil. Sebab dalil-dalil ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang sahih, ya, nampak menunjukkan yang dimaukan adalah makna yang sebenarnya. Dengan diulang-ulang, ya, demikian juga, ya, dalam konteks kalimat yang menunjukkan bahwa yang dimaukan adalah makna yang sebenarnya. Kemudian bantahan yang berikutnya adalah bahwa, ya, sifat-sifat dan nama-nama tersebut yang disebutkan bagi Allah Ta'ala di dalam Al-Quran dan hadis yang sahih adalah nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna. Sehingga jika diingkari dan ditolak, artinya kita, ya, menolak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sifat-sifat yang sempurna bagi Allah. Ya, mengingkari kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terkandung di dalam nas-nas dalil tersebut. Berarti kita na'udzubillah tanaqqus, merendahkan Allah Ta'ala. Demikian juga bantahan yang lain adalah tanaqqud tariqatihim. Keyakinan mereka itu kontradiktif. Ya. Mereka lari dari isbat. Mereka menghindari isbat, menetapkan sifat dan nama bagi Allah dengan alasan kalau menetapkan sesuatu bagi Allah berarti menyamakan Allah dengan makhluk yang memiliki sifat tersebut. Jika menetapkan sifat sama' mendengar bagi Allah, berarti kita menyamakan Allah, menyerupakan Allah dengan makhluk yang memiliki sifat sama' mendengar juga, dan seterusnya. Maka bantahannya terhadap mereka adalah keyakinan mereka itu bertentangan. Mazhab mereka bertentangan. Ya. Mereka menerapkan standar ganda. Sebagai contoh, kelompok Mu'atilah yang paling ringan, yaitu Asy'ariyah dan semisalnya, mereka mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali 7 sifat. Mereka mengingkari sifat-sifat Allah Ta'ala dengan alasan tashbih. Jika diterapkan, berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluk. Lantas, ya, kita bantah mereka, bagaimana dengan 7 sifat yang kalian tetapkan? Bukankah makhluk juga memiliki 7 sifat tersebut? Sifat hayah, hidup. Sifat ilm. Sifat qudrah, kemampuan. Sifat kalam, berbicara. Iradah, kehendak. Demikian juga mendengar dan melihat. Bukankah makhluk juga memiliki sifat-sifat tersebut? Kata Asy'ariyah, iya, makhluk memiliki sifat-sifat itu, tetapi 7 sifat ini yang ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala berbeda dengan sifat-sifat yang ada pada makhluk. Nah, standar ganda. Maka kita katakan, kenapa kalian tidak menerapkan prinsip ini di semua sifat-sifat Allah Ta'ala? Kita tetapkan bagi Allah Ta'ala semua sifat. Sebab telah disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis yang sahih. Maka kita tetapkan sifat-sifat tersebut bagi Allah Ta'ala. Dan kita katakan makhluk juga memiliki sifat-sifat ini. Tetapi sifat yang ada pada Allah berbeda dengan sifat yang ada pada makhluk. Sebab sifat-sifat Allah Ta'ala sesuai dengan kesempurnaan Allah Ta'ala dan keagungannya. Dan sifat-sifat makhluk sesuai dengan kelemahan, kekurangan, dan kerendahan makhluk. Nah, sehingga nama sifatnya sama tetapi hakikatnya tetap berbeda. Demikian juga kelompok Mu'tazilah. Kalian mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapi menetapkan nama-nama bagi Allah. Mereka menafikan, menolak sifat-sifat Allah Ta'ala dengan alasan tasybih. Jika kita tetapkan sifat-sifat tersebut bagi Allah, berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluk. Karena makhluk memiliki sifat-sifat itu. Maka kita katakan, nah bagaimana dengan nama-nama Allah Ta'ala yang telah tetapkan? Bukankah makhluk juga memiliki sifat-sifat tersebut, memiliki nama-nama tersebut? Kalian menetapkan bagi Allah Ta'ala nama Al-Aziz. Makhluk juga ada yang memiliki nama Aziz. Allah Subhanahu wa Ta'ala kalian tetapkan memiliki nama Al-Ali. Makhluk juga memiliki nama Ali. Dan seterusnya sangat banyak. Berarti kalian dari segi ini telah menyamakan Allah dengan makhluk. Ya. Kalian telah menyamakan Allah dengan makhluk. Kalau kalian tetap berada di dalam keyakinan kalian ini, berarti kalian kontradiktif. Menerapkan standar ganda. Demikian juga Jahmiyah. Jahmiyah, ya, mereka lari dari tasybih. Jika menetapkan nama dan sifat bagi Allah, berarti menyamakan Allah dengan makhluk. Karena makhluk memiliki nama-nama dan sifat-sifat tersebut, sehingga mereka menolak sifat-sifat dan bahkan nama-nama Allah Ta'ala. Ya, dengan alasan agar tidak mentasybih Allah, menyerupakan Allah dengan makhluk. Maka kita katakan, bukankah ketika kalian mengatakan Allah tidak hay, Allah tidak qadir, Allah tidak sami', berarti kalian telah menyerupakan Allah dengan ma'dumat, dengan perkara-perkara yang tidak ada. Berarti kalian telah menyamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala bil ma'dumat, dengan perkara-perkara yang tidak ada. Berarti kalian juga terjatuh di dalam tasybih, terjatuh di dalam tamtsil. Yakni tamtsil, tamtsilullah, tasybihullah bil ma'dumat, dengan perkara-perkara yang tidak ada. Ya, istilahnya dalam bahasa Arab adalah ma'dum, lawan dari maujud. Ya, kalaupun kalian tidak menyamakan Allah dengan maujudat, perkara-perkara yang terwujud yang ada ini, setidaknya kalian atau tetapi kalian menyerupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ma'dumat. Sebab mana ada, ya, mana ada sesuatu, ya, yang tidak hidup, kemudian tidak memiliki alim, tidak memiliki ilmu, tidak memiliki kudrah, kemampuan, tidak memiliki sifat ini dan itu, kecuali sesuatu yang memang tidak ada. Ya, berarti kalian telah menyamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu yang tidak ada. Bil ma'dumat. Demikian pula kelompok yang paling ekstrim dari mereka, dari falasifah Jahmiyah, Qarnutah Batiniyah. Mereka lari dari tasybih. Ya, mereka lari dari tasybih dan tamtsil. Kata mereka agar tidak menyerupakan Allah dengan selain Allah. Tetapi kenyataannya mereka terjatuh di dalam tasybih, di dalam tamtsil, yaitu tasybihullah bil mustahilat. Menyamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perkara-perkara yang mustahil, perkara-perkara yang tidak mungkin. Kenapa? Karena mereka mengatakan Allah la hayy wa la mayyit, tidak hidup tapi juga tidak mati. La qadir wa la ajiz, Allah tidak dikatakan memiliki kemampuan tetapi juga tidak dikatakan ajiz, tidak memiliki kemampuan. Allah tidak dikatakan qawiyun wa la dha'if, tidak dikatakan kuat tetapi juga tidak dikatakan lemah. Bahkan mereka mengatakan Allah tidak dikatakan maujud dan juga tidak dikatakan ma'dum. Ya. Yeah. Mawjud yakni ada, ma'dum yakni tidak ada. Sebagaimana? Ini kan perkara-perkara yang mustahil. Kalian telah menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan perkara-perkara yang mustahil. Ya, tashbihullah bil mustahilat. Ya. Jadi kalau Jahmiyah, ya, tingkatan yang di bawahnya menyamakan Allah dengan apa? Ma'dumat, perkara-perkara yang tidak ada. Ma'dumat. Adapun Jahmiyah yang paling ekstrim, tashbihullah bil mustahilat, menyerupakan Allah dengan perkara-perkara yang mustahil. Nah, ini kan sekedar ilzam kita, ya, membantah mereka dengan konsekuensi prinsip mereka. Karena mereka mengatakan menetapkan sifat berarti menyamakan Allah dengan makhluk. Menetapkan nama berarti menyamakan Allah dengan makhluk dan seterusnya. Ini kan sekedar ilzam. Ahlussunnah mengilzam, membantah mereka para mu'abdillah dengan berbagai tingkatannya dengan konsekuensi prinsip mereka. Prinsip mereka yaitu itsbatus sifah tasybih. Menetapkan sifat berarti menyamakan Allah dengan makhluk. Ini kan prinsip mereka. Nah, kalian lari dari tasybih. Padahal mereka, kalian sendiri jatuh dalam tasybih. Ya. Kontradiktif. Nah, adapun al-sunnah wal-jamaah, maka bagaimana? Meyakini bahwa itsbatus sifah la yastalzimu tasybih, la yastalzimu tamtsil. Menetapkan sifat bagi Allah tidak berkonsekuensi menyamakan Allah dengan makhluk, sebab sifat Allah Ta'ala berbeda dengan sifat makhluk. Sifat Allah Ta'ala sesuai dengan kesempurnaan Allah dan keagungannya. Adapun sifat makhluk, maka sesuai dengan kekurangan dan kerendahannya. Kemudian, adapun bantahan-bantahan secara terperinci, maka sangat panjang. Ya, mungkin ya, di lain kesempatan jika Allah mudahkan. Yang jelas sangat panjang. Nah, terkait dengan hal ini diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab ya At-Tadmuriyah dan juga diringkas oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam kitab Taqrib At-Tadmuriyah. Adapun kelompok yang kedua yaitu Mumatsilah. Kelompok yang pertama tadi adalah Mu'attilah yang mengingkari sifat Allah dengan alasan tanzih, mensucikan Allah, tapi kebablasan, mensucikan Allah sampai mengingkari sifat-sifat Allah. Adapun kelompok ekstrim yang kedua yang berlawanan adalah Mumatsilah, yang menyamakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat makhluk. Mereka berlebihan, melampaui batas kebablasan di dalam menetapkan sifat. Ya, Allah memiliki sifat. Dan sifat Allah sama seperti yang ada pada makhluk. Ini kelompok Mumatsilah. Na'udzubillah. Mereka mengatakan lillah wajhun kawujuhina. Allah memiliki wajah persis seperti wajah kita. Allah memiliki tangan persis seperti tangan kita. Allah memiliki mata persis seperti mata kita dan seterusnya. Na'udzubillah. Ya. Maka ya, keyakinan ini sangat jelas berseberangan dengan ayat-ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir." Tidak ada satu pun yang sama dengan Allah, wa huwa as-sami'ul basir, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Nah, ayat ini laisa kamitslihi syai'un ini membantah keyakinan Mumatsilah yang menyamakan Allah dengan makhluk. Karena Allah mengatakan laisa kamitslihi syai', tidak ada satu pun yang sama dengan Allah. Membantah keyakinan tamtsil. Dan kalimat wa huwa as-sami'ul basir ini membantah keyakinan Mu'attilah. Sebab Mu'attilah mengingkari sifat-sifat Allah, sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan sifat-sifat tersebut untuk dirinya. Wa huwa as-sami'ul basir. Inilah madhab Ahlussunnah wal Jamaah, menetapkan sifat-sifat bagi Allah namun tidak kebablasan. Mereka tidak sampai mencampil menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Dan telah kita bahas prinsip Ahlussunnah wal Jamaah ini, ya, tidak boleh mencampil menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk, tidak boleh menta'til, menolak dan mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala telah kita bahas ya di pertemuan yang telah lampau. Kita lanjutkan. Berikutnya penulis Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan bab yang kedua, di mana Ahlussunnah wal Jamaah wasat, pertengahan antara dua kelompok ekstrim yang berseberangan. Beliau rahimahullah mengatakan wahum wasatun fi babi af'alillah. Wahum wasatun fi babi af'alillah bainal jabriyyah wal qadariyyah wa ghairihim. Dan mereka Ahlussunnah wal Jamaah al-firqatun najiyah adalah wasat, kelompok yang pertengahan di dalam bab tentang af'alullah. Mereka pertengahan di dalam bab af'alullah, tentang perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yakni tentang takdir. Perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala yakni di dalam takdirnya ini. Pertengahan antara dua kelompok ekstrim yang berseberangan. Siapa mereka? Yaitu al-Jabriyah di satu sisi dan sisi lain yang berseberangan yaitu al-Qadariyah. Antara al-Jabriyah dan al-Qadariyah wa ghairihim dan selain mereka juga. Naam. Al-Jabriyah, mereka dinamakan dengan Jabriyah nisbat kepada kata jabr. Jabr yakni memaksa. Mereka dinamakan dengan Jabriyah karena meyakini bahwa hamba itu dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala ya di dalam takdirnya, dengan takdirnya. Ya. Dan Jabriyah ya terbagi menjadi beberapa tingkatan. Al-Jabriyah ya terbagi menjadi beberapa tingkatan, terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah ya Jabriyah yang ghulah, al-Jabriyatul ghaliyah, yang ekstrim, ya yang melampaui batas, yang ghulu. Ya, siapa mereka? Ya, mereka adalah dari kalangan Jahmiyah. Ya, demikian juga ghulatus sufiyah. Demikian juga ghulat as-sufiyah. Ini kelompok sufi yang ekstrim. Jadi kelompok sufi yang paling ekstrimnya sampai meyakini seperti itu. Seperti Jahmiyah di dalam bab ini. Di dalam bab al-qadar. Di dalam bab takdir. Nah bagaimana keyakinan mereka? Keyakinan mereka adalah innal insan fi af'alihi karisha fi mahabbirrih. Sesungguhnya manusia, makhluk, di dalam perbuatan-perbuatannya ya itu karisyah, seperti ya bulu, seperti bulu ya yang diterbangkan, yang diterpa oleh angin. Bulu diterbangkan, diterpa oleh angin, sudah begitu saja. Sehingga laisa lahu ikhtiyar albatta, makhluk tidak memiliki kehendak, tidak memiliki kehendak sama sekali. Ini keyakinan Jabriyah yang ghulah. Jabriyah yang ghulah, yang ekstrim ini, ya, juga disilahkan dengan Jabriyatul Zahir wal Batin. Jabriyatul Zahir wal Batin. Karena mereka meyakini bahwa makhluk itu ya, dipaksa, dikekang, tidak memiliki kehendak, baik di dalam, baik secara zahir maupun secara batin. Ya, yani benar-benar tidak memiliki kehendak. Ini maksud dari al-zahir dan al-batin. Secara zahir pun tidak memiliki kehendak. Tidak memiliki kehendak. Nah, sehingga gerakan-gerakan orang, manusia, termasuk kita ini, menurut mereka, ya, itu bukan perbuatan kita sama sekali. Sebagaimana sesuatu yang ringan diterpa oleh angin. kesana kemari. Ketika ada sesuatu yang ringan ini, benda yang ringan ini diterpa ke arah barat, apakah berarti benda ini ingin terbang ke arah barat? Jawabannya tidak. Cuma mendapatkan terpaan angin ke arah barat. Atau sebaliknya ke arah timur. Nah, benda ini apakah berarti memiliki keinginan dan kehendak untuk bergerak ke sana? Kan tidak. Sekedar mendapatkan terpaan oleh angin ya ke arah timur. Dan seterusnya. Demikian juga seperti al-khashabah fil bahar. Ya, seperti kayu yang terapung di tengah lautan, kadang ke sana, kadang ke sini. Apakah kayu itu memilih untuk menuju ke arah sana? Apakah kayu itu memilih untuk ya menuju ke arah sini? Kan tidak. Ya, kemanapun pergi itu bukan pilihan, bukan kehendak dan bukan perbuatan kayu itu. Tidak memiliki kehendak. Nah, demikian juga perbuatan ibadah, amal soleh, ketaatan. Kata mereka ini bukan perbuatan kita, bukan perbuatan hamba. Ya. Hamba itu sekedar objek. Hamba itu sekedar objek ya, perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya, objek perbuatan Allah Subhanahu wa taala sehingga hamba itu ya bergerak ya tanpa kehendaknya. Nah, dan mereka meyakini, ya ghulatul jabriyah ini meyakini, bahwa perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala ghairu mu'allalah, tidak beralasan, dan tidak mengandung hikmah, tidak atas dasar hikmah, tidak beralasan. Sehingga mungkin-mungkin saja, boleh-boleh saja Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan iblis ke dalam jannah, dan memasukkan Adam ke dalam an-nar, neraka. Karena enggak beralasan, terserah Allah Subhanahu wa taala, tidak ada hikmah. Tidak ada illah. Ya, tidak ada alasan. Naam. A'udzu billah. Nah, di masa yang lampau, kelompok yang meyakini seperti ini, seperti tadi dari kalangan Jahmiyah, Ghulatul Sufiyah, sufi yang ekstrim. Naam. Nah, sampai sekarang ya, dari kalangan sufiah yang ekstrim juga ada yang meyakini demikian. Adapun Jabriyah, kelompok yang kedua adalah Jabriyah yang lebih mending, yang tidak sampai ekstrim seperti tadi. Mereka juga diistilahkan dengan Jabriyatul batin lazahir. Jabriyah ya, yang meyakini Jabar, yang meyakini Jabar secara batin saja. Adapun secara zahir nampaknya masih memiliki kehendak. Secara zahir makhluk masih memiliki kehendak. Walaupun sebenarnya hakikatnya, batinnya, makhluk itu dipaksa juga oleh Allah. Ya. Jadi kita memiliki kehendak. Tetapi hakikatnya dibalik itu kita itu sedang dipaksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini Jabriyat yang kedua. Jabriyatul batin. Ya, secara batin. Jadi manusia secara zahirnya itu mereka memiliki kehendak. Bisa berbuat sesuai dengan keinginannya, pilihannya. Namun secara batin, pada hakikatnya itu sedang dipaksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikekang. Nah, yang meyakini demikian adalah kelompok Asy'ariyah. Asy'ariyah meyakini ya bahwa manusia itu ya majbur fil batin, majbur dipaksa ya secara batin. Nah, perumpamaannya kata mereka, perumpamaannya menurut kelompok Jabriyah yang kedua ini, makhluk manusia itu seperti as-sikin fi yadil qati', ya seperti pisau, ya seperti pisau ya, yang digunakan untuk memotong. Jadi makhluk itu seperti pisau yang digunakan untuk memotong. Ya. Sehingga pisau itu ketika terjadi pemotongan, apakah pisau itu bergerak sendiri? Apakah pemotongan itu perbuatan pisau? Jawabannya kan tidak. Jadi ibarat alat saja, manusia ini ibarat alat. Ya, ibarat alat. Memang nampak ada keterkaitan antara pemotongan dengan pisau. Ya, tetapi sebenarnya yang menggerakkannya, yang melakukannya bukanlah pisau itu, melainkan ya pemegang pisau tersebut. Nah, intinya adalah Jabriyah terbagi menjadi dua kelompok ini. Yang pertama adalah yang ekstrim dari kalangan Jahmiyah dan Ulatul Sufiyah, Sufi yang ekstrim. Dan kelompok yang kedua adalah Jabriyah. Ya, yang lebih ringan daripada itu, yaitu Jabriyah Al-Batin. Jabriyah Al-Batin Lab-Zahir. Nah, kemudian adapun Al-Qadariyah, kelompok yang berseberangan adalah Al-Qadariyah. Al-Qadariyah, nah, nisbat kepada Qadar. Penisbatan ini bukan karena mereka menetapkan dan meyakini Qadar, takdir. Bukan karena mereka mengimani takdir sebagaimana mestinya. Tetapi justru karena mereka mengingkari takdir. Sehingga ini tidak sebagaimana umumnya. Ketika seseorang dinisbatkan kepada sesuatu, berarti dia melakukannya atau memilikinya. Nah, di sini Qadariyah dinisbatkan kepada Qadar bukan karena mereka mengimani Qadar, justru sebaliknya. Karena mereka mengingkari takdir. Tidak mengimaninya sebagaimana mestinya. 6. Nah, Al-Qadariyah ini juga terbagi menjadi dua macam. Dua kelompok. Yang pertama adalah Al-Qadariyatul Ghulah. Qadariyah yang ekstrim. Qadariyah yang ekstrim itu menafikan, mengingkari semua tingkatan takdir yang diimani oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tingkatan-tingkatan takdir apa saja telah kita pelajari bahwa takdir, iman kepada takdir mencakup 4 tingkatan. Yang pertama adalah iman bi'ilmillahi sabiq. Mengimani ilmu Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mendahului segala sesuatu. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengetahui segala sesuatu sebelum terjadinya. Ini tingkatan yang pertama. Allah mengetahui segala sesuatu sebelum terjadinya secara terperinci. Allah tahu serinci-rincinya. Kemudian, tingkatan yang kedua adalah Al-Kitabah. Yani mengimani bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah menuliskan segala sesuatu yang akan terjadi sampai hari kiamat di Al-Lawhul Mahfuz, Al-Kitabah. Ya, kataballahu maqadir al-khala'iq. Ya, qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50 alf sana. Allah Ta'ala telah mencatatkan, menuliskan takdir seluruh makhluk 50 ribu tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Ini Al-Kitabah. Adapun tingkatan yang ketiga adalah Al-Masyi'ah. Yani mengimani bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki segala sesuatu yang terjadi. Masya'allahu kan wa ma'lam yaca'lam yakun. Apa yang Allah kehendaki terjadi, maka terjadi. Dan apa yang tidak Allah kehendaki terjadi, maka tidak terjadi. Jadi segala sesuatu yang terwujud ini terjadi dengan masyiatullah, dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun tingkatan yang keempat adalah Al-Khalq. Mengimani bahwa ya segala sesuatu ini merupakan makhluk Allah. Ciptaan Allah. Allah yang menciptakannya. Allah yang menciptakannya. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang menciptakan segala sesuatu. Nah, Al-Qadariyatul Ghulah. Qadariyah yang paling ekstrim ini ya menafikan dan mengingkari sampai tingkat yang paling mendasar, yaitu tingkat yang pertama al-ilm. Mereka mengingkari Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu sebelum terjadinya. Ya. Mereka mengatakan Allah la ya'lamul asya' illa ba'da wuqu'iha. Allah tidak mengetahui segala sesuatu kecuali setelah terjadinya, baru Allah tahu, baru Allah mengetahui itu terjadi. Nah, dan mereka mengatakan al-amr unuf. Unuf yakni mustaknas. Ya, mustaknas yakni baru, kebetulan, tidak direncanakan. Tidak direncanakan, tidak ada takdir, ketetapan sebelumnya. Segala sesuatu itu unuf, mustaknas, semuanya baru. Tidak ada rencana, tidak ada ketetapan sebelumnya. Nah, ketika mereka mengingkari tingkatan yang pertama ini, tingkatan yang mendasar, berarti mereka juga mengingkari tingkatan yang berikut, al-kitabah, ya, al-masyi'ah, al-khalq. Bagaimana mungkin Allah mencatat takdir segala sesuatu, sementara Allah sendiri tidak mengetahui segala sesuatu kecuali setelah terjadinya. Ini menurut mereka. Hukum qadariyatul ghulah adalah kufur. Ya, orang yang meyakini, ya, keyakinan qadariyah yang ekstrim ini adalah kufur. Ya, orang yang meyakininya kafir. Oleh karena itulah, ya, para salaf, ya, mengatakan nadhirul qadariyah bil ilm. Ya, debatlah, bantahlah kelompok qadariyah itu dengan sifat ilmu Allah. Yakni mereka meyakini atau tidak. Mereka meyakini dan mengimani ilmu Allah tentang segala sesuatu sebelum terjadinya ataukah tidak? Fa in aqarru bihi khusimu. Jika mereka mengakuinya, mengakui bahwa Allah mengetahui segala sesuatu sebelum terjadinya, khusimu, maka mereka terbantahkan. Ya. Yeah. Maka mereka terbantahkan di dalam keyakinan mereka itu. Ya, kalau Allah mengetahui segala sesuatu sebelum terjadinya, ya, berarti mereka telah mengimani takdir. Wa in ankaruhu kafaru. Namun jika mereka mengingkarinya, kafaru. Jika mereka mengingkari ilmu Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu sebelum terjadinya, kafaru, maka mereka kafir. Nah, inilah hukum salaf. Hukum salaf terhadap mereka yaitu kafirnya qadariyatul ghulah, orang-orang yang mengingkari ilmu Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu sebelum terjadinya. Adapun kelompok yang kedua dari qadariyah, ya, adalah qadariyah yang ghairul ghulah, yang tidak se-ekstrim tadi. Mereka adalah mu'tazilah. Mereka adalah mu'tazilah. Bagaimana keyakinan mereka? Keyakinan mereka adalah, ya, mereka, ya, mengatakan al-abad yakhluqu fi'la nafsi. Wallah la yakhluqu fi'la al-abad. Seorang hamba, hamba itu menciptakan perbuatannya sendiri. Dan Allah tidak menciptakan perbuatan hamba. Jadi perbuatan-perbuatan hamba, ya, menurut mereka, menurut qadariyah tingkatan yang kedua ini, itu di luar ciptaan Allah. Ya, tidak ada sangkut pautnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak Allah ciptakan. Ya, Allah tidak menciptakannya. Nah, terlebih perbuatan maksiat, Allah tidak menciptakan perbuatan maksiat tersebut. Sehingga tidak seperti keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah yang meyakini bahwa semua makhluk sekaligus perbuatan-perbuatan mereka itu adalah ciptaan Allah Ta'ala. Sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah menciptakan kalian, wa ma ta'malun. Dan apapun yang kalian perbuat. Jadi apapun yang kalian perbuat, perbuatan-perbuatan kalian itu juga ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, ya, jangan kebablasan di dalam menetapkan hal ini sampai terjatuh di dalam jabriyah. Allah menciptakan perbuatan hamba, tetapi di sisi yang lain hamba itu juga pelakunya. Karena hamba itu melakukan perbuatan-perbuatannya atas dasar apa? Iradah, kehendak, dan al-qudrah, kemampuan. Memiliki kemampuan dan memiliki kehendak untuk melakukannya sehingga dilakukan. Berarti perbuatan tersebut bisa dinisbatkan kepada hamba tersebut. Dialah pelakunya. Tetapi karena kehendak dan kudrah itu yang ada pada hamba diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bisa dikatakan bahwa perbuatan yang muncul dari kehendak dan qudrah itu juga ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena perbuatan itu muncul dengan sebab al-qudrah dan iradah yang ada pada hamba. Ya, kehendak dan kemampuan yang ada pada hamba, dan kemampuan serta kehendak hamba itu merupakan ciptaan Allah. Allah yang menciptakannya. Hamba dan segala sifatnya itu merupakan ciptaan Allah, berarti segala hal yang muncul darinya juga merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala, ciptaan Allah. Intinya adalah seperti tadi, Mu'tazilah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan perbuatan hamba. Tidak menciptakan perbuatan hamba. Nah, sehingga yang mereka ingkari, ya, bukan semua tingkatan iman kepada takdir, iman kepada ilmu Allah, iman kepada Al-Kitabah, pencatatan di dalam Al-Lawhul Mahfuz, iman kepada Masyiah kehendak Allah, iman kepada Al-Khalq, tidak. Ya. Yang mereka ingkari sebagian tingkatan saja. Ya. Yaitu tingkatan apa? Tingkatan Al-Masyiah dan Al-Khalq. Ya. Mereka mengingkari tingkatan Masyiah. Ya. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini seperti tadi, bahwa segala sesuatu yang Allah kehendaki untuk terjadi, maka terjadi. Dan segala sesuatu yang tidak Allah kehendaki terjadi, maka tidak akan terjadi. Nah, Mu'tazilah itu mengingkari tingkatan ini. Tetapi, perhatikan, mereka pun tidak mengingkari tingkat masyiah secara total. Mereka masih menetapkan masyiah Allah. Allah memiliki kehendak. Lakin laisat ammah. Akan tetapi kehendak Allah itu tidak menyeluruh, tidak mencakup semua yang terjadi. Ya, jadi mereka masih menetapkan masyiatullah. Kata mereka, al-masyi'ah sabitah. Ya, kehendak Allah itu ada. Lakin laisat ammah, tetapi tidak mencakup semuanya. Sebab mereka mengeluarkan perbuatan hamba dari kehendak Allah. Perbuatan-perbuatan hamba itu di luar kehendak Allah. Sehingga hamba bisa melakukan maksiat, bisa melakukan dosa, bahkan kekufuran, karena memang di luar kehendak Allah. Ini kata mereka. Sehingga Allah memiliki kehendak, tetapi laisat ammah. Demikian juga yang mereka ingkari, tidak mereka imani sebagaimana mestinya, adalah tingkat yang keempat. Iman kepada takdir, tingkat yang keempat. Yaitu apa? Al-Khalq. Ya, bahwa Allah menciptakan segala sesuatu. Ini pun, ya, perlu kita perhatikan, pengingkaran mereka tidak secara total. Karena mereka mengatakan al-khalqu sabit. Al-khalqu sabit. Allah menciptakan. Allah Maha Pencipta. Tetapi laisa aman, penciptaan Allah Subhanahu wa taala itu tidak menyeluruh. Tidak mencakup seluruhnya. Karena ada sebagian yang terjadi, tetapi itu di luar penciptaan Allah taala. Yaitu apa? Sama seperti tadi, yaitu perbuatan hamba. Perbuatan hamba itu di luar penciptaan Allah. Allah tidak menciptakan perbuatan hamba. Oleh karena itu ada perbuatan maksiat. Ya. Karena itu memang di luar penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini keyakinan Qadariyah. Ya. Yang kedua, mereka adalah Mu'tazilah. Selain Mu'tazilah, ya, yang memiliki keyakinan tersebut sampai saat ini juga adalah Asy'ah Rafidhah. Kelompok Syiah Rafidhah juga memiliki keyakinan Qadariyah. Demikian juga Az-Zaidiyah. Zaidiyah ini juga bagian dari kelompok Syiah, tetapi bukan Syiah Rafidhah. Mu'tazilah, Syiah Rafidhah, dan Syiah Zaidiyah. Ya, dan kelompok-kelompok yang lain sampai sekarang ada meyakini dengan keyakinan Qadariyah ini. Ya. Sehingga mereka mengingkari, ya, tingkatan iman kepada takdir yang ketiga dan yang keempat, yakni tidak mereka imani sebagaimana mestinya. Enam, dapat kita lihat bahwa kelompok yang pertama yaitu Jabriyah itu ekstrim, melampaui batas di dalam isbat al-qadar, melampaui batas dalam menetapkan takdir. Ya. Sampai mereka ya mengatakan hamba itu dipaksa oleh Allah. Hamba tidak memiliki iradah, tidak memiliki kehendak. Bahkan tidak memiliki qudrah, kata mereka. Hamba itu dipaksa dengan takdir Allah. Berarti kan melampaui batas di dalam isbatul qadar. Adapun kelompok yang kedua, qadariyah, yang mengingkari takdir, ya, melampaui batas di dalam menetapkan iradah dan qudrah, menetapkan adanya kehendak dan kemampuan pada hamba. Ya, hamba memiliki kemampuan, hamba memiliki kehendak, tapi kebablasan sampai mengeluarkan perbuatan hamba itu dari takdir Allah. Mengeluarkan perbuatan hamba dari kehendak Allah. Apa yang dilakukan oleh hamba itu di luar kehendak Allah dan di luar penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kebablasan. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah, ya, keyakinan mereka adalah keyakinan yang pertengahan. Mereka ya, pertengahan antara dua kelompok ekstrem tersebut. Ya. Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan ya. Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan ya. Masyiatullah dan khalqullah. Ya, bahwa Allah memiliki kehendak dan Allah menciptakan perbuatan hamba. Ya. Allah menghendaki perbuatan hamba dan menciptakannya. Tetapi di sisi yang lain, Ahlussunnah wal Jamaah juga menetapkan bahwa hamba itu memiliki ikhtiar, yakni memiliki iradah dan qudrah. Memiliki kehendak serta memiliki qudrah, kemampuan. Ya. Sehingga perbuatan-perbuatan hamba ya, dari satu sisi itu merupakan perbuatan hamba itu sendiri. Ya. Kenapa? Karena jelas-jelas dia melakukannya dengan kemampuan yang dia miliki dan juga dengan keinginannya, dengan kehendaknya. Ya. Dan dari sisi yang lain, perbuatan hamba itu juga merupakan makhluk Allah. Juga merupakan makhluk Allah dan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ciptaan Allah dan juga dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Sehingga Ahlussunnah wal Jamaah pertengahan antara Jabriyah dan Qadariyah di dalam hal ini. Apakah perbuatan hamba itu ya? Apakah perbuatan hamba itu ya dikehendaki oleh Allah ataukah tidak? Diciptakan oleh Allah ataukah tidak? Ya, Jabriyah meyakini bagaimana? Jabriyah meyakini bahwa perbuatan hamba itu dikehendaki oleh Allah dan diciptakan oleh Allah dan bahkan hamba tersebut dipaksa, tidak memiliki kehendak untuk melakukannya, tidak memiliki qudrah. Ya, tetapi benar-benar dipaksa. Hanya saja dengan dua tingkatan Jabriyah tadi. Ada yang mengatakan benar-benar seperti ar-rishah. Ya, seperti bulu yang diterpa angin. Ya, ada yang mengatakan ya tadi apa namanya? Ya, hamba tersebut secara zahir nampaknya tidak dipaksa, tapi secara batin sebenarnya dia juga terpaksa. Ya. Nah, ini satu kelompok yang ekstrim. Kemudian yang berlawanan, yang berseberangan, mengatakan perbuatan hamba, yang dilakukan oleh hamba itu perbuatan hamba itu sendiri. Hamba melakukannya dengan kehendaknya dan ikhtiarnya. Dan bahkan ini kebablasan Allah, ya, atau perbuatan hamba itu di luar kehendak Allah dan di luar penciptaan Allah. Allah tidak menghendakinya, Allah tidak menciptakannya. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah ya, mengambil jalan tengah karena memang inilah yang benar. Ya, inilah yang benar. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa perbuatan hamba itu merupakan perbuatan hamba itu sendiri, itu benar-benar perbuatan hamba karena dilakukan dengan iradahnya dan qudrahnya, kehendaknya dan kemampuannya sekaligus jenis yang lain itu juga merupakan ciptaan Allah dan di dalam atau di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakannya dan Allah menghendaki itu terjadi, perbuatan tersebut terjadi. Mungkin muncul pertanyaan, bagaimana dengan perbuatan maksiat? Allah menciptakannya, Allah menghendaki maksiat itu dilakukan. Jawabannya, Allah menghendakinya secara takdir. Di dalam hukum takdir, Allah menghendakinya. Ya. Dan di balik itu ada hikmah yang banyak. Ya. Dan di balik itu, kemaksiatan yang Allah takdirkan ada hikmah. Dan hikmahnya, ya, ada yang kita ketahui dan ada yang tidak kita ketahui. Ya, akal kita terbatas. Pemahaman kita terbatas. Ya. Tapi kita yakin bahwa segala sesuatu yang Allah takdirkan, pasti di balik itu ada hikmah yang besar. Ya. Bisa saja di antara hikmahnya adalah agar hamba tersebut tidak sombong, tidak angkuh. Coba kalau melakukan amal soleh terus, amal ketaatan terus, justru sombong, angkuh. Yang itu bisa menghancurkan pahala ibadah-ibadahnya, amal solehnya. Atau agar hamba itu bertaubat. Dan dengan taubatnya, ya, dia lebih baik. Setelah dia bertaubat, dia lebih baik daripada sebelum bermaksiat dan sebelum bertaubat. Ya. Atau untuk ujian bagi hamba-hamba Allah Ta'ala yang lain. Hamba-hamba Allah Ta'ala yang soleh, yang baik. Ya, ada yang bermaksiat dan ada yang taat. Agar yang bermaksiat itu menjadi ujian bagi hamba-hamba Allah yang taat. Ini kan di antara hikmah yang sangat besar. Ya. Untuk menjadi ujian. وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ. Dan kami jadikan sebagian kalian sebagai fitnah untuk sebagian yang lain. Ujian. Atas birun, apa kalian mau bersabar? Ya, dan masih ada sekian banyak hikmah dan hikmah Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas, tidak terjangkau oleh akal-akal kita. Yang jelas keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah adalah perbuatan-perbuatan hamba itu dinisbatkan kepada hamba karena memang hamba itu yang melakukannya dan dia akan mendapatkan balasan sesuai dengan perbuatannya. Karena hamba itu memiliki sifat iradah, kehendak dan juga memiliki qudrah, sifat kemampuan untuk melakukannya. Namun di sisi yang lain, perbuatan hamba itu juga merupakan makhluk Allah, ciptaan Allah, demikian juga di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, sifat masyiatullah, sifat kehendak Allah itu makrunah, selalu beriringan dengan sifat hikmah. Jangan pernah dikira, dianggap, disangka ketika Allah menghendaki sesuatu terkadang ya tidak mengandung hikmah, tidak. Yang namanya masyiatullah itu selalu makrunatun bil hikmah. Masyiatullah selalu beriringan dengan sifat hikmah, pasti ada hikmah di balik apapun yang Allah kehendaki. Hanya saja ingat ya, hikmah-hikmah tersebut ya terkadang ada yang tersahami, terjangkau oleh akal kita dan banyak pula yang tidak terjangkau oleh akal kita. Ya, sementara ini yang bisa kita pelajari. Wallahu ta'ala alam bisawab. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.